وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Al-iman bi anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ini ya. Qala Syekh Al-Mujaddid rahimahullah taala fil matan. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ini kan? Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita hamalan, diabaikan begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Nah, namun Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Siapa yang mentaati rasul tersebut dia masuk surga. Siapa yang tidak mentaati rasul tersebut maka dia masuk neraka. Nah, sini kan? Bihar, baca bihar. أي أوجدنا أوجدنا من العدم فنحن من قبل أن يخلقنا أن يخلقنا لم نكن شيئا كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقال سبحانه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا kana al-insanu qabla an yakhluqa laysa bi syai'in. Qabla an yakhluqa, kapan manusia menciptakan? Qabla an yukhliqa. Qabla an yukhlaqa. An yukhlaqa. Qabla an yukhlaqa laysa bi syai'in. Walladhi awjadahu wa khalaqahu wallahu 'azza wa jalla. Qala ta'ala am khuliqu min ghayri syai'in am humul khaliqun. Qawluhu wa razaqana. Lamma kana nahtaju ila rizqi ila ta'ala lamma kunna nahtaju ila rizqi ila ta'ami wasyarabi wal malabisi wal masakini wal maraqibi wal masarihi 'alima subhanahu hajatana fasakhkhara lana ma fis samawati wal ardi kullahu li masalihina min ajli baqaina 'ala qayyidil hayati wa min ajli an nasta'ina bidzalika 'ala ma khalaqna li ajli ala ma khuliqna 'ala ma khuliqna li ajli wa huwa ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ula anna Allah khalaqana, yang pertama Allah menciptakan kita. Ya, ini wajib kita pelajari. Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Ini yang wajib kita pelajari. Tiga permasalahan dan mengamalkannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lil ghayah, karena ada tujuan. Allah tidak menciptakan makhluk sia-sia begitu saja. Subhanahu wa taala amma yasifu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini karena tujuannya apa? Salah satunya ialah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah. Ya. Tidak sia-sia begitu saja. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa antum wa annakum ilaina la turja'un? Nah, enggak mungkin. Ya, maka Allah menciptakan kita karena ghayah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada. Nah, ini. Ya, makna khalaqana ai aujadana, yang telah mengadakan kita. Minal adam, dari sebelumnya, dari ketiadaan. Ya. Wa nahnu min qabli ay yakhluqana, maka kita sebelum Allah ciptakan kita, lam nakun syai'an. Kita ini enggak ada apa-apanya. Kita ini bukan apa-apa. Sebagaimana firman Allah, hal ata'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa minad dahr lam yakun syai'an madhkura, mereka dahulu enggak pernah disebut-sebut. Enggak pernah disebut-sebut, tiba-tiba Allah ciptakan. Namun penciptaan manusia ini sudah Allah takdirkan. Allah kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kadzalika qala rabbuk. Maka demikianlah Rabbmu berfirman, huwa alayya hayyin. Itu sangatlah mudah bagiku, wa qad khalaqtukum min qabl. Sungguh aku telah menciptakan kalian sebelumnya. Walam taku syai'a. Yang kalian ini bukanlah apa-apa. Kanal insan qabla ayyukhlaqa laysa bi syai'in. Manusia sebelum diciptakan dia bukanlah apa-apa. Walladzi aujadahu wa khalaqahu huwa Allah. Maka yang mengadakan dia, menciptakan dia, dialah Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu hal ataukah mereka yang menciptakan? Nah, kemudian kata Syekh, wa razaqana, dan Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Lama kuna nahtaj, tatkala kita membutuhkan, ya. Nahtaju ila rizqi wa ila ta'am wa ila syarab wal malabis wal masakin wal maraqib wal masalih. Kita membutuhkan rezeki, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan berbagai hal-hal yang maslahat untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala alima, Allah Subhanahu wa taala hajatana, Allah mengetahui hajat kita. Fasakhkhara lana, maka Allah menundukkan untuk kita, ma fis samawati wal ardi kulluhu limasalihina. Allah menundukkan untuk kita semuanya, segala yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu untuk kemaslahatan kita. Allah tundukkan hewan-hewan ternak buat kita. Allah tundukkan buat kita berbagai kekayaan alam, buah-buahan, tambang, hasil bumi, hasil laut, semua Allah tundukkan buat kita. Sampai dari atas Allah tundukkan awan-awan untuk kita, menaungi kita dari panas, memberikan kita hujan dan seterusnya dari berbagai manfaat. Ya. Nah, barakallahu fiik. Min ajli baqaina ala qaidil hayati. Kenapa? Supaya kita tetap berada dalam kehidupan ini, dalam qaid kehidupan. Ya, dalam ikatan kehidupan ini. Min ajli an nasta'ina bidzalik. Supaya apa? Supaya kita menjadikan hal tersebut, semua yang Allah berikan tadi, sebagai penopang ala ma khuliqna li ajli, untuk suatu hal yang karena itulah kita diciptakan. Apa itu? Ibadatullah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi semua sarana kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya ialah agar kita semakin memaksimalkan target dari apa yang telah di tujukan kita dihadirkan ke muka bumi ini, yaitu untuk beribadah. Diberikan rezeki untuk beribadah, diberikan kesehatan untuk beribadah, diberikan sakit untuk sabar beribadah. Nah, ini semuanya untuk beribadah. Ya, kadang-kadang, dan seringnya bukan kadang-kadang, kita lupa. Ya, lalai. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? Wa qawlu wa lam yatrukna hamalan, ini belum dibaca ya. Belum dibaca. Ah. Nugraha, baca Nugraha. Wala sudan. Wala sudan. Qala ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilayna la turja'un. Qala subhanahu, ayahsabul insanu an yutraka suda, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Qala masalihil ibadi thumma tamutu wa tadhhabu li annaha laysat mukallafatan wala ma'muratan wala manhiyatan innama khalaqna li ibadatihi kama qala ta'ala wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin walam yatrukna hamalan. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, sia-sia begitu saja Allah tinggalkan kita. Ya. Ya, hamal ini adalah sesuatu yang muhmal, yang diabaikan, yang ditinggalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita karena hikmah. Ya. Allah tidaklah menciptakan kita abasan wala sudan, sia-sia begitu saja. Allah Ta'ala berfirman, apa hasibatum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja, annakum ilaina la turja'un, bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqna samawati wal ardu wa ma bainahuma batila, ya, tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya sebagai sebuah kebatilan, sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itu cuma dzan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, ya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir, maka mereka mendapatkan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita, menciptakan untuk kita hadhil arzaqo, rezeki-rezeki ini, kemampuan, imkaniat, oleh hikmatin azimatin, karena suatu hikmah yang besar, wa ghayatin jalilatin, karena tujuan yang mulia, wa hiya an na'budahu, yaitu agar kita beribadah padanya subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menciptakan kita kal bahaim, sebagaimana hewan-hewan, allati khuliqat lima salihil ibad, yang hewan-hewan itu justru diciptakan untuk kemaslahatan hamba, untuk kemaslahatan manusia. Summa tamut wa tadhhabu, kemudian hewan tersebut mati dan hilang. Ya ikhwah, hewan aja ikhwah. Ya, dipertanggungjawabkan, ada sisi-sisi dipertanggungjawabkan hewan di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis yang sahih, bahwasanya kambing yang ditanduk, ya. Ini kambing ini enggak punya tanduk, ditanduk oleh kambing yang punya tanduk. Di akhirat, ya, yang ditanduk nuntut sama yang nanduk, dia punya tanduk. Ya Allah, saya ditanduk. Maka Allah perintahkan kisos, balas. Diberikan tanduknya kepada korban tanduk. Maka yang ditanduk di bumi, di dunia, akan menanduk yang menanduk dia di akhirat. Kemudian setelah itu Allah firmankan kepada keduanya, ya kuntur roban, jadilah kamu tanah lagi. Jadi hilang, sudah selesai. Ya. Nah ini hewan aja ditagi di akhirat. Pertanggungjawaban lagi kita. Liannaha laysat mukallafatan, karena hewan ini enggak ditaklif, enggak dibebankan syariat. Wala ma'muratan, tidak diperintahkan. Wala manhiyatan, tidak di apa namanya? Dilarang. Tidak dilarang. Dalam berbagai perintah. Ya. Kemana lagi? Inna ma khalaqna li ibadatihi. Namun kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak minta rezeki kepada kalian dan tidak minta dikasih makan oleh kalian. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang Maha Razzaq, pemberi rezeki. Ya dzul quwwatil matin, yang Maha Kuat, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Sini ya. Terus. Hafid baca Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifu ta'ala wa lam yakunna bi hadhihi al-hayati dunya faqat na'ishu fiha wa nasrahu wa namrahu wa na'kulu wa nashrabu wa natawassa'u fiha wa laysa ba'daha shay'un wa innama al-hayatu mazru'atan. Mazru'at wa innama al-hayatu mazru'atun. Wa innama al-hayatu mazru'atun. Wasawwaqa lid-dari al-akhirati wasuqun lid-dari al-akhirati. Paham enggak al-hayatu i'rabnya apa? Al-hayah Hafid. Al-hayatu i'rabnya apa? Ismu inna. Loh, itu ada ma. Inna ma, ma-nya maka apa takuku amal inna. Berarti ma-nya sudah batal beramal. Pernah dikasih tahu enggak? Pernah, Hafid. Dia bisa teliru. Dia jurumiyah belum? Di Puntamimah? Ada kan? Udah, Hafid lupa. Terus. Wa innamal hayatu mazru'atun wa suqun lidari akhirati natazawwaju fiha bil a'mali salihati thumma namutu wa nantakilu minha thumma nab'atu. Masa kita membangkitkan thumma nuhasibu nuhasabu wa najaza nujaz wa nujaza bi a'malina. Perhatikan kalimatnya ya. Ya, masa kita yang membangkitkan? Nubasu kita dibangkitkan. Masa kita yang menghisap? Nuhasabu kita yang dihisap. Nujaza kita yang dibalas. Terus. Hadihi hiyal ghayatu min khalqil jinni wal insi. Wa dalilu ala dhalika ayatun kathiratun tadullu ala al-ba'thi wal nusuri wal jazai wal hisabi wal aklu yadullu ala hadha. فإنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق العجيب وأن يسخر هذا الكون لبني آدم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة هذا عبث فلا بد أن تظهر نتائج هذه نتائج هذه الأعمال في الدار الآخرة. Walam yakhluqna li hadhihi al-hayati ad-dunya faqat. Allah tidak menciptakan kita untuk kehidupan dunia ini saja. Na'ishu fiha, ayo kita bisa hidup di sini. Nasrahu, kemudian kita keluar bebas. Namrah, bersenang-senang. Na'kulu wa nashrab, makan, minum, natawassau fiha. Ya kita bisa berlapang-lapang di sini. Laisa ba'da syai'un, laisa ba'da syai'un. Setelah kehidupan dunia ini enggak ada apa-apa. Innamal hayatu mazru'atun, kehidupan ini cuma ladang. Sukun lidaril akhir, pasar untuk kita beli supaya bekalnya itu di akhirat. Nah, untuk bekal di akhirat. Ya. Ya, fiha mana lagi tadi? Natazawwadu fiha bil amali shalihah. Kita berbekal di dunia ini dengan amal saleh. Kemudian kita mati, kita nantakil pindah. Kita pindah dari sini. Ke alam barzah, ke alam akhirat. Summa nubas, kemudian kita dibangkitkan, dihisab, dibalas atas amal-amal kita. Hadhihi hiyal ghayatu min khalqil jinni wal ins. Ini tujuan dari diciptakannya jin dan manusia. Dalil ala dhalika ayatun katsiratun. Ini dalilnya sangat banyak, ayat yang banyak. Yang tadulu alal ba'si, ini sudah dibaca. Yang menunjukkan bahwasanya kebangkitan, nusyur, dikumpulkan di hari kiamat, jaza, dibalas, hisab. Wal aql yadulu ala hadza, dan akal pun menunjukkan hal ini. Fa innahu la yaliqu, karena enggak layak bihikmatillah, berdasarkan hikmah Allah, ayakhluqa hadzal khalqa al ajiba, Allah menciptakan makhluk yang mengagumkan ini. Wa ayusakhiru hadzal kauna, dan Allah menundukkan ya alam semesta ini di bani Adam untuk manusia. Sumaya turkuhum yamutun wa yadhabun biduni natijatin, kemudian Allah biarkan mereka mati. Ya, pergi begitu, hilang begitu saja tanpa ada natijah, ada hasilnya, ada gitu aja udah, ada abasun ini sia-sia. Falabudda an tadhara nataiju, maka mestilah nampak ya hasil hadhil amal, dari amal-amal ini, baik amal soleh atau amal kejahatan, fidhalil akhirat, di negeri akhirat kelak. Tapi, paham sini ya? Dimas, Dimas, baca Dimas. Man yufni, man yufni umrahu, umrahu fi ibadatillahi wa fi ta'atihi wa huwa fi faqrin wa fi hajatin wa qad yakunu madhuman madhuman alayhi wa mudayyiqan alayhi mudayyiqan wa la yanalu shay'an min jazai amalihi fi hadhihi dunya wa ala al-aksi yakunu minan nasi syirir jahat syirir yasrahu wa yamrahu fi hadhihi hayati wa yatana'amu wa yuqta ma yastahi wa yartakibu ma haramahu ma harrama Allah wa yadlimu ibada ويأتدي عليهم ويأكل أموالهم ويأكل بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت على حاله ما أصابه شيء من العقوبة. Kemudian di hada oleh karena itu qad yakunu minan nas, ada pada manusia ada di antara manusia yang yufni umurahu, yang menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah dan mentaati Allah. Wa huwa fi faqrin, dalam keadaan dia fakir, fi hajatihi, dalam kebutuhan dia enggak punya apa-apa. Qad yakunu madluman, terkadang dia dizalimi. Ya, madghutan, ya itu isim maf'ul dari daghata, maknanya ya daghata itu maknanya tasaddada. Artinya apa? Diberikan kekerasan gitu ya. Ya. Ya. Dikasari, alaih mudayaqan, disempitkan hidupnya. Ternyata ada ya nam syai'an min jazai amalihi fi hadhihi dunya. Dia enggak dapat apa-apa dari usaha dia, amalnya di dunia ini. Ya. Kemudian udah habis itu, habis dia, padahal dia taat. Kasihan amat gitu ya. Ini kode kayak hewan berhukum riba dong semua. Walal aqs, baliknya yakunu minan nas, ada orang di antara manusia yang kafir, mulhid, syirir, penjahat, yasrah wa yamrah, dia bisa keluar bebas senang-senang di kehidupan dunia ini, wa tanam bernikmat-nikmatnya, wa yutama yastahi, diberikan apa saja yang diinginkan, yartakib ma haramallahu, dia terjatuh ke dalam apa yang Allah haramkan, wa yadlimu al ibadah, dia menzalimi para hamba, wa ya'tadi bihim, melampaui batas terhadap mereka. Wayaqulu amwalahum, memakan harta mereka. Wayaqtulu bighairi haqqin, membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Ya, yatasallatu, mereka dia menguasai orang lain, yatajabbaru, memaksa orang lain, summa yamutu ala halihi. Kemudian dia mati dalam kondisi demikian. Ternyata ma asabahu syai'un min al-hukum. Dia enggak dapat hukuman apapun. Enak benar. Hah? Kayak begini, subhanallah. Mustafa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah. Hal yaliku bi'adlillahi wa hikmatihi an yatruka hadzal muti'a biduni jazain wa an yatruka hadzal kafira biduni majazatin. Mujazatin, masdar dari jaza, yujazi, mujazatan, mujazatan. Nah, terus biduni mujazatin. Hadza la yaliku bi'adlihi subhanahu wa ta'ala. ولذلك جعل دارا أخرى يجازى فيه المحسن فيها دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه المحسن نائب الفاعل الإجازة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فتظهر فيها ثمرات الأعمال فالدنيا دار عمل وأما الآخرة فهي دار جزاء إما جنة وإما نار ولم يتركنا أملا كما يظن mafa'il malahidatu wad dahriyuna qala ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah wa ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yadhunnun. Lanjut ini Fikri. Jangan dikit suara mikir. Faqad anzalallahu azza wa jalla alaihi faqala afala ja'alul muslimina kal mujrimina fala kum bi qadatuna faqala ta'ala am hasibal ladina yatarawu sayyi'ati ay yaj'alhum kal ladina amanu an naj'alahum dari hal yaliku bi adillah, apakah layak dengan sifat keadilan bagi Allah SWT dan hikmahnya ayatul kahadal muti abiduni jazain, Allah meninggalkan orang yang taat ini tanpa ada balasan, dia di dunia didolimi padahal dia taat, dan Allah membiarkan orang yang kafir jahat ini biduni mujazatin tanpa ada balasan. Hadala yalik bi adlihi SWT, ini enggak layak bagi keadilan Allah. Idzalika oleh karena itu ja'ala daran ukhra, Allah menjadikan negeri yang lain, yujaza fiha al-muhsinu bi ihsanihi, yang dibalas di negeri tersebut orang yang berbuat baik atas kebaikannya, wal musiu bi sa'ati, dan orang yang berbuat keburukan atas keburukannya. Fatadharu fiha, maka nampaklah di negeri tersebut samaratul amal, buah hasil dari amal-amal. Ya. Dunia daru amal, maka dunia ini negeri tempat untuk beramal, adapun akhirat negeri pembalasan, apakah itu surga atau neraka. Ya. Dan Allah tidak membiarkan kita hamalan sia-sia begitu saja ditinggalkan sebagaimana disangka oleh kaum malahidah. Ya, kaum ateis, kaum dahriyun. Yang dahriyun ini orang-orang yang meyakini yang mematikan mereka itu ya hanya masa. Ya, hanya masa. Enggak ada hari kiamat, enggak ada apa. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, kata mereka. Mereka berkata tidaklah kehidupan kita ya kecuali di dunia ini. Mereka mengingkari hari kiamat. Namutu wa nahya, kita hidup, kita mati ya di sini. Wa ma yuhlikuna illa dahru, tidak ada yang mematikan kita kecuali ya memang sudah masa. Nah, sudah waktunya mati. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka enggak punya ilmu terkait hal tersebut. Inhum illa yadunnun, tidaklah yang mereka yakini kecuali cuman dugaan. Maka malahidah kaum ateis alladzina la yu'minuna bil ba'tsi wan nusyur, yang mereka tidak mengimani hari berbangkit, hari dikumpulkan kan. Allah SWT mengingkari mereka. Allah berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menjadikan orang yang muslim seperti mujrim, ya, orang kafir, mujrim pendosa, orang kafir. Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian ini dengan apa, atas apa yang kalian putuskan ya bahwasanya kami menjadikan sama mujrim dengan muslim. Afa am hasibal ladina ijtarahu, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan tersebut menyangka ijtarahu sayyati an naj'alahum kal ladina amanu, bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman, wa amil salihat, dan beramal saleh, sawaan mahyahum wa mamatuhum, yang sama nanti pemberlakuannya kehidupan dan setelah matinya. Saa mayahkumun, sangat buruk sekali apa yang kalian putuskan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, am naj'alul ladina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar, apakah kami akan menjadikan orang beriman beramal saleh sama seperti orang berbuat kerusakan di muka bumi, atau kami akan menjadikan orang bertakwa seperti orang-orang fujar durhaka? Fahadala yamkin wala yakunu abada, ini enggak mungkin dan tidak akan pernah terjadi seperti itu selama-lamanya. Qala syekh, bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Al-Baqarah. لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان أو علان من الناس أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يعبد الله لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه فالعبادة توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فالحكمة من إرسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم وينهونهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالعبادة توقيفية والبدع مردودة والخرافات مردودة والتقليد الأعمى مرفوض لا تؤخذ العبادة إلا من الشريعة التي جاءت به الرسول صلى الله عليه وسلم